Qatar tak ji. Kemudian Syamsiah. Bayang baju warna. Alaman serto kana putlah. Sedangkan mansum punya empat dan kata pegah betul. Ini karena tali ini, karena lazim di kulit mengakibatkan kulit mempadam. Sedangkan mempadam tak pegang butoi, maka yang butoi tadi kulit. Adapun butoi yang sulit, maka karena sesungguh manzum padanya itu benar, dan bermula benar manzum menuntut lazim dia bagi benar lazim. Sebab adalah lazim menmanzum, menyokana manzum, fatina lazim. Manzum kana, mempadam kana, berarti tadi najib, maka benar di tadi. Sedangkan tali pula pada tabgah hana, tali kulit. La yaqalu, tidak boleh dikatakan apabila sahlah tarkib muqtasilah daripada muqaddam kulit dan tali yang benar. Dan di sisi mereka itu sesungguh tarkib muqtasilah mujabah menerima akad dia akan mujabah dia. Maka sungguh sahlah tarkibnya daripada muqaddam yang benar dan tali yang sulit. Enggak banyak ya. Bunuh yang kalian tak pegang syartiyah muqtasilah menyusun tersusun daripada muqaddam yang sulit tali yang benar yang jiwa. Tapi punya muqaddam benar tali sulit yang jiwa. Ini yang kalian ikut menyebutkan yang hansah muqaddam benar tali sulit. Tapi punya muqaddam sulit tali benar yang jiwa. Gak ada sembarau muqaddam sulit. Tapi tali ini benar. You know, apabila mata huru kaido, maka malam muncul. Nyo mata huru kaido sulit karena boleh hidup. Maka bukan mata dia loh, ini dia. Dia. Hah? Bila sidik bidah. Apa? Bila sidik bidah, maka sidik hewan. Jika sidik jika sidiknya sidik, maka sidiknya hewan. Sidik hewan betul. Tapi sidik sidik salah. Bukan sidik sidik salah. Sidik dan sidik itu belum. Maka sidik hewan betul. Sidik memang hewan. Dan menyuruh sidiknya sidik berarti di hewan betul ini. Yang baru, berarti muqaddam sulit jila muqaddam sulit tali benar yang dia tak buka bagian itu betul. Sebaliknya yang jila muqaddam betul tapi tali ini sulitnya yang jila. Jadi batil apabila sah tarkib muqtasilah daripada muqaddam yang sulit dan tali yang benar, maka sahlah tarkibnya daripada muqaddam yang sulit dan muqaddam yang benar dan tali yang sulit. Yang mana juga dah betul itu. Menyujud muqaddam sulit tali benar berarti muqaddam benar tali sulit dirji. Wa indahum di sisi mereka itu sesungguh tiap-tiap muqtasilah mujabah menerima akad dia akan mujabah dirjiya. You know, menyu akas menyo akas kanyo tali dah punya tu mempadam dan mempadam tak pegang ke tali. You know yang pertama tak pegang dia sabuk kadiah yang mempadam di sulit. Tali di benar. Yang dia teringat kadiah di betul. Apabila kadiah yang tersusun daripada mempadam sulit tali benar kadiah di betul. Sedangkan titik kadiah mujabah kuliah, mujabah muqtasilah ke atas kepada mujabah juziah. Dan berdua ini betul. Karena akas kemudian berdua akas berdua kalian berdua. Wadah dan akas tali yang benar tak pergi ke muqaddam dan muqaddam yang sulit tak pergi ke tali. Maka wadah yang ke akas sama dengan gaya tali yang sulit muqaddam yang benar. Maka wajib betul. Karena kadiahnya adalah di atas daripada kadiah yang betul. Dalam undang-undang atas, apabila kadiah dasar betul, wadah ke atas tetap betul. Jadi syartiyah muqtasilah yang benar tali tulis muqaddam kadiah itu betul. wadai kalangkas tajuk tali dah duduk ke mubadam, mubadam dah duduk ke tali, sama dengan salah dino kaiduk bak tali, bak mubadam dah duduk ke tali, salah tak boleh, tali yang menopang betul dah duduk ke mubadam, berarti mubadam betul, sama dengan menyemubadam mubadam sulit, tali benar, padiah, ikhtim betul, maka mubadam betul, tali sulit pun ikhtim betul. Karenanya amrul ladin daripada mukaddam sulit tadi betul. Ya, itu enggak. Hah? Baik. Baik. Bahasa dia jadi idza sahha, apabila sah mentarjikan mutasilah daripada mukaddam sulit dan tadi benar. Padahal sabit di sisi mereka itu ulama mentek, sesungguh kitab Mu'tazilah menjabah menerima akadiyah akan menjabah juziyah, maka sungguh salah tarkibnya Mu'tazilah daripada mukaddam benar dan tali ini. Di anna naqulu dalika qul la qaluna hanjir takun lakinyan buka pakon hanjir takun di anna naqulu karena kamu kun bermula demikian itu pada kuliah pun pada usia ini yang kamu pegang mukaddam benar tali sulit hanjir punya kuliah ke punya usia sedangkan punya akad no usia jadi mujabah mutasilah gakas kepada mujabah usia jadi mujabah usia yang mukaddam benar tali sulit juga punya usia hanya menerbitkan hanjir punya kuliah. Jadi kapulot syartiyah mutasilah kuliah yang mukaddam di benar tapi tali di tulis arti jalan kuliah yang tadi yang meeting betul yang tahu yang kada bar no dalam bentuk usia dalam bentuk usia betul. Nah, di anna naqulu karena kamu pun bermula demikian itu pada kuliah pada usia. Baik muta maka tidak ada kelom debat lagi lagi. Manakala diiktibarkan pada dua buah juzuk mutasilah akan jahri dengan benar dan sulit. Ini saya mutamahlah aksam di atas pulut. Ini pada bahan lain berarti yang gunung berpegang aksam buat buah benar bandua, sulit bandua, benar mukaddam, sulit tali, benar tali, sulit mukaddam. Kan buat buah melihat. Sedangkan dalam pembahasan dia itu benar wadil majhul benar dan tulis. Jadi ini ada kamar lah majhul benar dan tulis kalimah. Bekas itu bukan pembagian benar. Kut. Maka jika kata kun manakala diibarkan pada dua buah juduk mutasilah akan jahil dengan benar dan tulis. Bisa lebih dah aksam dia itu kut. Karena kudu maka kamu jawab tilkal aksamu indah nisbatnya ila nafsil amri dia dan tidak pihak. Demikian aksam yang aksam jahil dengan benar dan sulit ketika tadi sebahnya aksam kepada nafsul amri kita mau dalamnya pun sebab ada tak jahil pun betul pun sulit punya kali warna nafsul amri kita betul sulit kan jadi apa ni nak tamah aman bahagia pegang hanya oleh buat bom tamah dong jahil mubadam maklum tadi jahil tadi maklum kadang jahil balua. Yang lewa tu, yang walaupun lewa pembahagian jahil punya tadi sebab kepada nafsul amri maka yang tak jahilnya punya pembulit betul. Maka kita mau mengatakan kenapa ya tamah pembahagian dari pembulit bermula demikian aksam ketika nisbahnya aksam kepada nafsul amri dianya itu masuk dalamnya ke wal mujabatul kazibatu nyakari nyengkap pembahagian syartiyah mutasilah dengan kaitibar juzuki. Jadi menyebuno juzuk kulit boh, kulit kan yang jahil hanya dia pegahi berarti kulit boh. Syartiyah mutasilah yang benar tersusun daripada dua boh juzuk yang benar, dua boh juzuk yang sulit, mukaddam sulit tali benar nyengkap. Yang haitim apa yang nombor kulit? Mukaddam benar tali tulis yang kaliah ni haidin betul kata bo. Wal mujabatul kalibatul dan bermula mujabah mutasilah yang tulis tersusun ia daripada aksam yang tua. Ia mampu etim mubadang dan tali betul, tapi tadiah boleh. Mubadang dan tali boleh, tadiah boleh boleh. Mubadang betul, tali boleh, tadiah boleh. Mubadang boleh, tali betul, tadiah boleh. Eh, habang boleh, mengapan dah buat etim boleh. Dan berulang mujawah yang sulit tersusun dia daripada aksam yang kuat. Faktor menang, karena sesungguh hukum dengan luzum antara mukaddam dan tali, apabila tidak ada ianya hukum itu mutawakkah bagi wakil, niscaya harus bahwa adalah keduanya itu boleh manual. Jadi mukaddam dan tali boleh hukum ini halal. Contoh lagi takun, ingkana khalau mawjudan kanal alami qadiman. Jika adalah khalak itu yang wujud, khalak WC. Ya. Jika adalah WC itu yang wujud, niscaya adalah alam itu qadim. Ha? Ini nah. Ya, anak sulit padam yang khalak rumah nama itu. Itu ini apa? Lain berarti. Khabuha. Ini bola kemana? Tirak alladhi tahullu fihil ajsam. Tirak. Tirak. Tirak. Tirakun. Tirak. Tirakun. Kosong. Tirakun alladhi tahullu fihil ajsam. Tahullu fihil ajsam. Empat kosong yang di sini nah. Tirakun alladhi tahullu fihil ajsam. Jika adalah khalak, khalak. Jika adalah khalak itu yang wujud adalah alam itu tadi. Jadi khalaknya tempat kosong yang ada tempat kosongnya najitin. Itu mana pak kosong najitin? Tempat kosong najitin mana kosong ni? Pak tempat itu najitin bukan kosong, bukan najitin. Mana najitin? Berarti mana najisnya yang najisnya lebih kotor? Yang mana kan? Makna halak viral kosong alagi yang sabit padanya itu najisin. Tempat kosong yang kain buat jisin pak kosongnya. Mana kan? Sebab minyak kain buat jisin mana lebih kotor? Minyak tak kosong mana lebih jisin? Jadi kira-kira nyan hana atau hana. Kata kedi nyan na, maka alam kedi. Buka, jadi orang dah tahu je. Kurgah khalak itu mauju, yang sulit. Karena khalak tidak mauju. Olehnya kurgah alam kedi, yang pun sulit. Karena alam pun kedi. Jadi mukadam dan tadi bantuannya salah. Yang sulit, kalian salah ni. Kujina menyona khalak alam kedi. Umadale korok wajah luzum menyemna kalak, maka alamnya kadi menyemna kalak tadi. Nah, jadi mukaddam halak, tali halak, juga talinya amrul lazim bagi mukaddam halak. Jadi mujabah yang boleh dinan tersusun daripada dua poh hidup yang boleh. Kalau dan diklaim bahwa adalah mukaddam itu boleh dan tali benar. Jadi mukaddam boleh, tali benar. Contoh lagi contohnya, jika adalah khalak itu yang wujud, maka bermula insan itu mati. Dia pegah khalak wujud boleh, pegah insan mati betul. Tapi pegah lazim mati kepada insan kata pergi khalak wujud salah. Jadi qadiyah ni salah, juzuk pertama salah, juzuk kedua betul. Wabil aksi sebaliknya. Jadi qadiyah salah, juzuk pertama betul, juzuk kedua salah. Lagi kedudukannya, jika adalah insan itu mati, maka bermula khalak itu yang wujud. Dia pegah al-insan mati pun benar, pegah al-khalak wujud pun salah. Dan tak ikat antara khalak wujud dengan insan mati, yang pun salah. Jadi qadiyah ini salah, juzuk pertama ini betul, juzuk kedua ini salah. Yang terakhir, kita bahwa adalah wabur juzuk itu benar dua. Contoh lagi kedudukannya, jika adalah matauro itu yang terbit, maka bermula hizib itu insan. Matauro yang terbit benar, memang matauro kaya hizib. Pada hidup insan, maka hizib insan, betul hizib. Tapi pulgah luzum taidul insan bagi hizib matauro yang salah. Tak pulgah luzum antara taidul insan dengan hizib, dengan hizib matauro yang salah. Jadi, qadiyah ini salah, sedangkan juzuk ini berdua betul. Ada bermula ini apabila adalah muttasilah itu luzumiyah. Adapun apabila adalah qadiyah itu ittifaqiyah, qadiyah muttasilahnya ittifaqiyah, maka bermula sulitnya qadiyah daripada dua buah yang benar itu mustahil. Ini namanya ittifaqiyah kan kebetulan matena nyonadi. Kebetulan nyobina jimpina, berarti ittifaqiyah nanti nanti sulitnya. Jika adalah matauro itu yang terbit, maka bermula bate itu keras. Matauro betul ini yang terbit, bate dia keras. Berarti ittifaqiyah dia di dalam dikulir. Jadi menyemukadam betul, tali ipi betul, nyan kaliyah ittifaqiyah hanya dia salah, pasti betul. Jadi adapun apabila ada ia itu ittifaqiyah, maka bermula sulitnya daripada dua poin benar itu mustahil. Karena sesungguhnya pekerjaan apabila benar dua buah taraf niscaya muwafaqahlah salah satu keduanya akan yang lain dengan darurah pada benar. Banyak menyempatkan benar tali ipi benar, berarti tali muwafaqah dengan mukaddam pada benar dan benar muwafaqah dengan tali pada benar. Itu salah. Contoh lagi penyelidikannya, jika adalah insan itu nate, maka bermula gelede itu nahe wahia, maka dianya kaliyah benar daripada dua buah yang benar. Jadi punya benar mukaddam dan benar tadi, maka benarlah kaliannya. Dan tulis daripada aksam yang lain yang meninggalan. Punya mukaddam tulis, tali tulis. Punya kaliah, ikhifat kaliah tulis. Ini mukaddam mana wujud? Tali mana wujud? Cuma tidak muafakah mukaddam dan tali pada wujud. Entah mana. Adapun na tali mana mukaddam, na mukaddam mana tali. Mana mungkin tali muafakah pada wujud dengan mukaddam. Jadi menyebabkan ketifakiyah baru benar, dulu benar mukaddam dan tali. Sabo mantan salah, maka qadiyahnya salah. Karena sesungguh dua buah tarafnya, jika adalah keduanya itu sulit, atau adalah tali itu yang sulit dan mukaddam benar, maka benda sulitnya itu yang qadiyah. Ini mukaddam tali berdua salah. Berarti tak pegah betul qadiyah ketifakiyah salah sih. Adapun tali tulis, mukaddam benar, yang tulis di kita jelaki. Ini mukaddam kan, tapi tali mana? Berarti hana muwafaqah keluar. Karena sesungguhnya yang tulis, hana muwafaqah ya akan sesuatu. Ini hana sebabnya itu muwafaqah dulu. Dan jika adalah mukaddam itu yang tulis, sedangkan tali itu yang benar, maka benar di tulis mukaddam benar tali, dari nyanyi. Karena diipar benar dua muwafaqah padanya. Baru bukan muwafaqah pada wujud apabila wujud kedua mukaddam wujud, tali pun wujud. Baru bukan tali muwafaqah ataupun muwafaqah wujud dengan mukaddam. Tapi sabohana, tapi hana muwafaqah wujud. Dan adapun apabila ditanya kumada dengan semata-mata benar tali mandang, Adapun apabila gerai yang memada dengan semata-mata benar tali, ini saya adalah benarnya. Kaliah daripada dua pohon yang benar dan daripada empat dam yang milik dan tali yang benar. Sebab bunyo makna ittifaqiyah, makna syartiyah ittifaqiyah yang berbetulan wujud kedua. Muafakah mukaddam dan tali pada wujud, mana surah ikut. Makna syartiyah muqtasilah ittifaqiyah, mukaddam dan tali muafakah pada wujud. Berarti punya muafakah pada wujud baru benar apabila wujud mukaddam dan wujud wujud tali. Adapun punya tak memada macam dengan wujud tali, benar tali mana majlis tak? Untuk benar tali yang muqtasilah ittifaqiyah yang boleh kali mengunjung mukaddam mana boleh mengunjung. Nanti katul jika nalah ujian itu yang kait itu, maka pada itu ya. Pada itu betul. Jadi betul katanya hanya mana yang dia dan itu betul ini. Bukan pada itu. Menyiap mata orang kait itu, berarti jinak betul. Berarti betul jinak apa betul? Jadi betul katanya hanya mana yang dia. Ia menyatakan bahawa pendapat yang pegang memada dengan semata-mata benar tadi, ini saya adalah benarnya kaliah itu daripada dua orang yang benar. Benar mukaddam, benar tadi, maka kaliah benar. Dan daripada mukaddam yang boleh dan tadi yang benar, berarti benar lagi lah, benar-benar betul tadi sekarang. Dan sulitnya kaliah daripada dua orang pembagian yang ketinggalan, yaitu sulit tadi benar mukaddam ataupun sulit benar. Jadi dua buah benar, dua buah boleh. Ini menyebut tak memada untuk benar ittifaqiyah dengan benar tadi muda. Wahamna basun. Dan tapi di sini ada tabuh pembahasan dan pembelajarannya pembahasan sesungguh ittifaqiyah hanya memada padanya ittifaqiyah oleh benar dua buah paraf atau benar tadi muda maju. Menyebab pendapat pertama bukutul dan dua buah paraf puasih puhunan mandang asaika benar dua utaraf kadir. Ini dasar pendapat yang kedua, benar tali kuah memada dengan benar tali mandang hana. Sesungguh ittifaqiyah tidak memada padanya ittifaqiyah oleh benar parafen dasar pendapat pertama atau benar tali atau pendapat yang kedua. Tetapi tidak boleh tidak berserta demikian daripada adam alaqah. Jadi oleh benar mukaddam dan tadi bina alaqah antara mukaddam dan tadi yang baru betul bagi ittifaqiyah. Sebab bina alaqah berarti bukan ittifaqiyah, luzumiyah. Sedangkan yo ittifaqiyah. Tapi kan yo kebetulan mandang pada diri mandang rohnya rohju. Mana nak kebetulannya diwajibkannya? Kebetulan dalam mata dua, ya kebetulan. Musara mata diwajib dua. Jadi tak punggul kebetulan, bak yang tuan kebetulan. Tak punggul ittifaqiyah pada dua buah juzuk yang antara nisbah antara tuannya dengan alaqah yang dikenali pada luzum. Tapi lidahnya tak buat dalam bentuk ittifaqiyah. Entahlah. Jadi walaupun memang mukaddam mawjud, tali mawjud, tapi sulit. You know, jika adalah matahari itu yang terbit, maka siang pun mawjud kebetulan. Yang sulit katanya. Sudah kebetulan pada haikan kebetulan. Maka haruslah tulisnya qadiyah daripada dua buah yang benar apabila ada antara keduanya itu alaqah yang dikendaki mulazamah di antara keduanya. Jadi antara mukaddam dan tali na tabuh alaqah yang dikendaki luzum tali ketika wujud mukaddam. Tapi kapugah yang ditanya wujud tali ketika wujud mukaddam secara kebetulan yang halal. Berarti walaupun mukaddam benar, tali benar, tapi syartiyah ini halal. Punya bunuh dia tu juga ada nama betul kepadang betul dari otomatis Fatihahi betul padahal hanya otomatis nak kait terbuat ni. Baru benar kepadang benar tadi mengakibatkan benar Fatihah Syartiyah Muqtasilah Ittifaqiyah apabila antara kepadang tadi baiknya alaqah yang dimengerti kepada nusuh. Wal mumpasilatun mujabatun dan bermula mumpasilah mujabah hakikiyah benar ia daripada benarkan tulis Sumir ia daripada dua buah benar dan dua buah kulit. Fikir dia dah belajar. Dalam ni hana dapinya menghada tu buah putran juga. Makna dari buah mandu. Tapi ni hana dapinya menghada tu buah putran juga. Ika jir makna mudah kan? Berulah membuat silah menjawab hati ya? Benar ia daripada benar dan kulit. Kulit ia daripada benar dan daripada dua buah benar dan dua buah kulit. Kan? Kemudian apabila mukaddam dan tadi sabuah putu sabuah kulit yang kaliah syafnya mumpasilah menjawab benar padahal hidupi sabuah benar sabuah kulit ha? Ansarikin wakadibin daripada hidup yang benar dan hidup yang kulit yang sabuah itu benar sabuah itu kulit baru terjadi mumpasilah sebab mana mumpasilah kulit dengan tempatnya. Sabohna, sabohana. Andara ikam putih, hina utam, ikam hana putih, hina putih, hana ikam. Tapi kalau saboh pagia, ia ini kepada menentang antara ikam dan putih. Berarti tak betul. Mungkinnya orang berarti mukadam bina, tali bina. Tak betul hari ini. Mungkinnya mukadam hana dari hina dari hina mukadam. Berarti nak buat? Berarti boleh. Adapun tali hana mukadam hana. Katakan hari ini, mungkinnya mukadam hana dari hina dari hina mukadam. Balas ni. Tapi mungkinnya mukadam na tali hana. Tali na mukadam hana. Katakan hari ini, mungkinnya mukadam hana dari hina dari hina mukadam. Apa jadi amnya ni? Yang kerja setiap mumpasilah mujabah hakikiyah yang mana rumahi baru betul. Apabila mukadam mentali, sabuh betul, sabuh salah. Hanjir betul yang dua, hanjir salah yang dua. Bunyi mandua betul, ada mandua salah, maka kaliah salah. Dan bermula mani jamak, benar ianya mani jamak daripada dua buah yang boleh. Sebab mani jamak yang hanjir musafat pada hujung. Hana mandua je. Mukadam mana, tali ke hana. Yang mani jamak, itu betul. Dan daripada butoi dan tulis sabuah butoi, sabuah tulis yang pun dia tak buka mana jamak kerana memang ada anak, ada anak, anak tepat dan tulis daripada buah-buah yang benar punya mukaddam na, tali kina tak buka mana jamak yang salah kerana banduana dan bermula mana kulung benar ia daripada buah-buah yang benar mukaddam na, tali kina yang jir mana kulung kerana mana kulung hanya sunyi nah bandua jir maka ujung mukaddam, ujung tali dia buka mana kulung. Dan daripada benar dan tulis sabohna, sabohana, dia pula mana perlu karena mana-mana perlu gak sunyi, sabohna, guna, tak perlu kena sabohna mereka dia pula mana perlu dan daripada benar dan tulis ia daripada dua poin yang tulis mukaddam hana, tali ke hana tak perlu kena, hanya sunyi ini hanya sunyi, sabohna kenyataan pun sabohna, majalah pun hanya sunyi. Maka menyon nafi bandua yang tulis mana hulu ini yang yang jawab dan bermula salibah benar ia daripada barang yang tulis ia daripadanya barang boleh menjawab kaliah salibah akan betul pada yang salah menjawab yang jawab mana pada yang dia punya menyemanik jama yang mana tim apabila betul bandua atau tulis bandua ya. Punya mukaddam dan tadi butoi bandua, tulis bandua, tak pegot kali yang menjabah, halak. Berarti mana pegot kali yang menjabah, butoi. Bak tempat yang butoi kali yang menjabah, halak kali bak. Jina mukad saboh butoi, saboh jutuh benar. Saboh jutuh halak. Nian punya tak pegot menjabah hakikiah, butoi. Punya tak pegot kali bak hakikiah, halak berarti. Jadi bak tempat yang butoi menjabah, nyahinan halak kali bak. Buat tempat yang salah menjabah hinan butoi menjabah butoi salibah tiban buku mana ini kahit dan bermula salibah benar ia daripada barang yang tulis daripadanya barang oleh menjabah dan tulis ia daripada barang yang benar daripadanya oleh menjabah jadi antara salibah dengan menjabah pat tempat yang butoi mujabah maka salah menyerap buat salibah pat tempat yang salah menyerap buat mujabah maka ringan butoi menyerap buat salibah Aku lu lengkun bermula aksam pada membasilah itu lehebo. Karena barang yang selagi akan gada depur, sesungguh mubadam padanya tidak terbeda daripada tali dengan sekira-kira tamak. Sebab yang nak mubadam di tamak ini kan Pak Satya Mubasilah menyebabkan bak mempasilah hana mempadam utamak. Jadi waktu hana mempadam utamak, maka pembagian leh regai duit. Nah, bermula aksam pada mempasilah itu leh. Bahkan leh karena barang yang selagi ada tepuk, sesungguh mempadam padanya tidak berbeda daripada tadi dengan sekira-kira utamak. Maka bermula dua mufaraknya mempasilah adakalah bahwa adalah keduanya itu benar kedua atau tulis kedua atau salah satu keduanya benar dan yang tabuh itu tulis yang lebo adakalah benar kedua adakalah tulis kedua adakalah tabuh benar tabuh tulis lebo menyebabkan mutasilah pun adakalah benar kedua adakalah tulis kedua adakalah benar mukadam salah tadi adakalah benar tadi salah mukadam. Yang beda benar mukadam tulis tadi dengan benar tadi tulis mukadam beda menyebabkan mutasilah. Menyebabkan mutasilah mana? Benar mukadam tulis tadi, benar tadi tulis mukadam apa? Pokoknya tak boleh, boleh. Yang kerja punya syariah mutasilah ke bagi pun punya syariah mutasilah ke bagi leh. Ke bagi leh dari segi benar dan salah dua hal itu. Nampak? Adakala bandua benar, mukadam dan tadi benar. Adakala padua tulis, mukadam dan dali tulis. Adakala saboh benar, saboh tulis. Mana boleh itu mukadam dali? Saboh benar, saboh tulis. Kalau yang benar, boleh jadi benar mukadam tulis dali, boleh jadi benar dali tulis mukadam. Mana boleh pisah? Patut, mana beda? Benar mukadam tulis dali, benar dali tulis mukadam, mana beda? Patut, karena kebetulan di mukadam, di dali. Pada dapur di dali, di mukadam, di dali, begitu. Karena hana tertib yang digendaki oleh tabak menyebab syariah mutasilah na tertib tabak. Makanya benar mukadam tulis tadi dengan benar tadi tulis mukadam ni beda. Maka ini berkoh makian ini oleh tegak kan terbagi leh mana jamak mana hulu mana emak banyak leh koh makian wadah nak ikhtibar 27 menyesu benar dan tulis kah. Maka bermula mujabah hakikiyah itu benar ia daripada benar dan tulis. Jadi mujabah hakikiyah itu mana nama benar ia daripada benar dan tulis. Jadi saboh betul, saboh tulis. Mengali dia betul mempadam tulis tadi, betul tadi tulis mempadam dia. Ini dia pegat mana nama. Di anahal lebih hukumah pihak. Karena sesungguhnya mujabah hakikiyah itu bagi alati yang dihukumkan padanya dengan hana musafat dua buah duduknya dan hana terafak dua buah duduknya. Sebab punya manik jamak lagi dengan tak pegat dari manik umat. Manik umat ataupun hakikiyah hukumnya tak pegat musafat hanjut nafi badua hanjut. Maka tidak boleh tidak bahwa adalah salah satu keduanya itu benar dan yang tak boleh boleh wajib pulangnya. Wajib saboh betul, saboh tulis. Punya tulis kedua berarti kata rahmat kedua. Sedangkan ini hanjir rahmat kedua. Punya betul kedua berarti kapur kahana imbisal pada betul. Sedangkan ini imbisal pada betul dan imbisal pada nabi. Maka ini wajib saboh betul, saboh nabi. Lagi contoh kita tanya adakah bahwa adalah ini bilangan itu genap atau kon genap. Bilangannya bilangan adakala genap adakala kon genap. Jadi antara genap dan kon genap yang sabo ini punya kon genap. Punya genap berarti kon genap. Punya kon genap berarti genap. Punya kon genap berarti genap. Jadi yang sabo yang nanya dan tulis ianya hakikiyah daripada dua oh yang benar. Jadi punya mukadam benar, tali ibi benar, yang kalian itu tulis. Bahkan karena ijtima keduanya mukadam dan tali pada ketika itu pada benar. Jadi mukaddam benar, tali itu benar. Jadi hana intisali, hana munafahmi pada benar. Jadi kemudiannya ada adalah bahwa adalah tuat itu genap atau terbagi dengan dua kemudian. Tuat ada adalah bilangan genap, ada adalah dia bagi dua. Berduanya, bilangan genap ini dia bagi dua, bilangan bi. Ini mungkin bisa melalui. Dan tulis ianya hakikian daripada dua roh yang tulis pula. Apa? Karena terafak berdua, tenaga ini hanya terafak berdua. Jadi contoh kemudiannya ada adalah bahwa adalah le itu genap atau terbagi dengan dua sama. Genap pun bagi sama pun. Jadi hanyut mana hakikiah begini, mana. Dan berupa mana jamak benar dia daripada dua buah yang tulis dan daripada benar yang tulis. Jadi punya mana buma mana jamak tulis bandua juga. Sabo buku sama tulis jadi karena sesungguhnya mana buma itu alat yang dihukumkan padanya dengan hanam kapat dua buah parahnya pada benar. Jadi yang hana mendapat pada benar, maka harus bahwa adalah dua buah tarafnya itu terafak bandua. Maka adalah tarkibnya itu daripada dua buah yang mulia. Jadi itu ditanya imma ayakuna zaidun syajaran atau hajaran. Adakalah bahwa adalah ini itu kae atau pate bandua kon. Mana ukur yang baik banduanya. Sebab mana jamak mendapat kae atau pate yang ini. Bandua kon mana ukur. Dan harus bahwa adalah salah satu dua mutarahnya itu wakil dan yang satu itu tidak wakil. Sabohnya, sabohnya lanjut. Maka adalah kakinya daripada sadek dan kasir. Maka itu nilainya adakalah bahwa adalah sidik itu insan atau batik. Yang antara insan yang batik, insannya batik kan. Yang jut, mana jamak. Karena insan yang batik hanya siapa. Dan sulit ianya mana jamak daripada dua buah yang butuh. Ini antara mukaddam dan tali banduannya. Ibadah pula mana jamak hanjim sepat memang kaum berpat. Karena ijtima dua buah hidupnya pada ketika itu. Bagi contoh penyebutannya adakalah bahwa adalah tidik itu insan atau mati. Yang mana mana jamak adalah tidik adakalah insan adakalah mati. Itu hanjim sepat. Kau ini sepat memang banduannya. Insan ini mati ini. Maka sulit mana jamak apabila mukaddam dan tali banduannya benar. Dan bermula mana bulu benar dia daripada dua buah yang benar dan daripada sabuk benar dan sabuk kulit. Karenanya mana bulu kadiah alati yang dihukumkan padanya dengan hanya terafak dua buah duduknya. Terafak yang mana? Maka jut ijtima keduanya pada ujung. Jadi mukaddamna talina nama adalah yang baik nasi bandua. Maka adalah tarkibnya menekulu daripada dua buah yang benar. Bagi penyedanya adakalah bahwa adalah didik itu kon batai ataupun kon kaya. Baduanya kon batai binyo, kon kaya binyo. Dan harus bahwa adalah salah satu keduanya itu wakil keadaan yang lain. Maka adalah tarkibnya daripada benar dan tulis. Bagi penyedanya adakalah bahwa adalah didik itu kon batai ataupun kon ihat. Yang menyokon batai non kon ihat. Kon bate butoi kon ingan salah. Hidik kon bate yang butoi, tapi hidik kon ingan salah. Jadi drama madua hanya. Dan mulai dia nyamannya dulu daripada dua buah yang mulai. Yang padam mulai mukadam pinapi tali pinapi yang mana dulu salah. Oleh mungkin hanya ini mangkat ini. Jadi ada galah mukaddam, ada galah tali. Mukaddam mana tali ke mana? Tapi hadis ini yang salah. Pegah hadis ini pada ayat ini salah. Karena terafak dua buah duduknya ketika itu. Bagi penyebutannya ada galah bahwa adalah diri itu kon insan ataupun kon nate. Tapi hadis ini salah sebab mana? Ada galah kon insan, ada galah kon nate. Pada hari kon insan dikon, kon nate dikon. Bagi insan dan nate. Ada hukum mujabatin mutasilah wal muwasilah. Bermula ini itu hukum mujabah mutasilah dan mujabah muwasilah. Adapun salibahnya, salibahnya yang mutasilah dan muwasilah mungkin. Ya. Bermula ini itu hukum mujabah mutasilah dan muwasilah. Adapun salibah keduanya nanti. Salibah keduanya mutasilah dan muwasilah. Maka bermula dirinya salibah benar ia daripada segala pemakaian al-Nabi yang tulis daripadanya oleh mujabah. Karena tabaruri sesungguh sulit tidak dikehendaki benar salah dan sulit ia daripada aksama nanti yang benar daripadanya oleh menjabat. Karena sesungguh benar tidak dikehendaki sulit salah tidak mustahil. Baiknya punya dapatkan menjabat karena dapatkan taibah bagi duit. Berulah kami itu di nulis salah. Punya salah berulah kami itu di nulis. Bermula kain itu kering, betul. Berarti kain anak itu salah. Berlari itu sembuh, salah. Berarti berlari anak itu betul. Jadi punya salah siapa juga tadi bukan dia betul ya. Pak adalah ijab yang salah. Kita lagi nanti deh ini. Ijab yang salah adalah disebabkan nanti deh. Menyo butoi ijab salah salah menyo butoi salah maka salah ijab. Yang kedua yang boleh buat pembahasan tentang mujabah dan mujabah mutazilah kiban yuduki baru butoi kiban yang boleh mujabah mutazilah hakikiyah mana kemak mana kuma kiban yuduki yang jib baru butoi dan kiban yuduki yang salah. Yang empat yang butoi mujabah maka hinan salah salibah. Bak tempat yang betul salibah maka hina salah jawab. Bak tempat yang betul yang menjawab maka salah salibah. Bak tempat yang salah menjawab berarti betul salibah. Wakul yaitu syarat ilmu menjawati ayat punat tali laziman kau mengadilan ilmu padam ala jami'il awdani laki yuginu usuluhu alaiha. Nyat galir kabih pembicaraan dekanyo tentang benar dan sulit pada mujabah dan salibah sabiah sabiah mutasilah dan mutasilah. Dino pinjauan untuk berbegat kuliah dan dalam sahabat metode penuh muatan. Nah, jadi gimana kalau kuliah pada syariah mumpasilah? Gimana kalau kuliah pada syariah mumpasilah? Dan bermula kuliah syariah mujabah. Kuliah syariah mujabah untuk kartu izinnya kuliah bahwa adalah tali itu lazim ia yang menyebab mumpasilah atau mu'anidan mu'anadah ia bagi mukaddam atuh sekalian Allah Allahnya masa ini dia dapat kasiman Allah sebab kena buat di mana masa ini deh. Ada sekalian masa alati yang mungkinlah usulnya mempadam adanya masa. Jadi menyusatiyah mutazilah adalah dihukumkan lusung tali bagi mempadam. Menyusatiyah dihukumkan mu'anadah pertentangan tali dengan mempadam. Jadi apabila lusungnya ada sekalian masa yang mungkin usul mupadam padanya masa. Artinya kapan saja ada mupadam maka pasti ada tali. Kapan saja ada mupadam maka pasti nabi tali menyebab mubasilah. Apabila ada hukum dengan lusum atau mu'anadahnya ada sekalian namun makanya untuk kuliah. Wahyal Allah lagi tak suruh lalu disababi iktirari umur lagi yubinuk lima umuha ma'ahu. Dan bermula dianya Allah itulah alati kuliah pada syariah bahwa adalah tali itu yang lazim ataupun yang mu'anid bagi membadang atau sekalian masa yang mungkin hasilnya artinya masa. Kalau cuma masa yang mungkin hasil artinya masa, ianya itulah masa aliyati yang tahsulu lahu, yang hasil ianya masa baginya membadang dengan sebab memparanah beberapa pekerjaan aliyati yang mungkin ijtima'nya pekerjaan besertanya. Dan bermula juzia bahwa adalah seperti demikian yaitu sebagian ini Allah. Dan bermula maksusa bahwa adalah seperti demikian yaitu wataknya mayan. Jadi masanya nanti tak berjumpa masyarakat ya. Na kuliah, na juzia, na maksusa. Munyum maksusa kahukum luzum tali bagi mukadam pada zamannya mayan. Luzum tali bagi mu'adam pada waktu yang maya yang maksusah. Maksusah mutasilah. Munyum maksusah mutasilah tahukum mu'anadah tali bagi mu'adam pada waktu yang maya. Munyum juziyah tahukum luzum tali bagi mu'adam pada sebahagian masa imkan. Munyuk kuliah tak hukum luzum tali bagi mukadam pada sekalian waktu imkan. Dan bermula segala dan bermula suruh menjabah kuliah pada mutasilah itu kulama, mahma dan manda. Ini yang dia keadaan suruh. Yang dia keadaan suruh kuli pada mutasilah adalah kulama, mahma dan manda. Munyuk pada mumpasilah daiman. Dan bermula sur salibah kuliah pada keduanya itu laisa albata. Yang kemutasilah mumpasilah kawan. Dan bermula sur mujabah juziyah pada keduanya itu fatyakunu. Lafai fatyakunu. Dan bermula salibah juziyah pada keduanya itu fatlayakunu. Wabil irfali harfi salam ala sur ijakuli. Dan dengan tak pertamong buruh salam atau sur ijakuli. Jadi sur ijakuli unam ulama mahma dan mata dengan sur ijakuli menyertai pertama huruf salah benar menjadi sur salibah juziyah salah juzi. Dan bermula umalah itu dengan tak telak lafai law dan im dan iza pada mufasina. Law kata mandam, im kata iza, yang berarti umalah karena dinyok kepada sur. Dan imma dan au pada mumpasilah. Dia mumpasilah tak pakai imma tak pakai au yang mumalah ini hanasur. Hanya ini kepada kuliah atau di sini. Mumpasilah.